gazili, abulu shirima. Oyi be zili kenaka, abulu mbilichua. Oyi be gazila gazili, abulu shirima. Oyi be zili kenaka, abulu mbilichua. Oh, agala kanya neduya. Oh, agala kadi miche niche. Oh, kwenye nechugu nebuka. Ivanya nemeke kwena boya. Ivanya nemeke jimabea. Agala kashi nyelo nyenua. Miche nifo nyelo nyaza. Imano kune namu. Mwavu jadie kenenua. Owe bulijenua. kwanitemo, ujemwebe.